مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita kembali pelajaran kaidah fikih di kelas 12. Anak-anakku kelas 12 yang saya hormati, pada pertemuan yang kedua ini materi akan saya ulang mulai dari halaman 65. Untuk yang tatap muka ini mungkin materi mengulang, untuk yang daring ini mungkin materi yang pertama. Sebenarnya kemarin sudah saya terangkan karena ada beberapa hal gangguan teknis. Jadi yang bisa menerima materi ini untuk sementara hanya yang tatap muka. Tapi pada pertemuan hari ini, pagi hari ini, akan saya bacakan kembali. Tujuannya satu, untuk yang melaksanakan pembelajaran daring ini tidak tertinggal dengan yang melakukan pembelajaran cara tatap muka. Sebelum kita mulai, sekali lagi kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberikan ilmu yang manfaat, barokah. Allahumma amin. Halaman 65. Fawaidu al-fa'idatu al-ula. Fawaidu ayhadi fawaidu, tegesi utawi iki iku fawaidu, piro-piro faidah. Al-fa'idatu utawi faidah al-ula kang pertama iku al-masyaku utawi perkoro kang abot. Al-muqtadiyatu kang natrapi litakhfifi maring keringanan, litakhfifi maring keringanan. Al-masyaqqatu yaiku masyaqqat. Al-masyaqqatu yaiku masyaqqat. Allati kang, kalau di situ tulisannya la tangfaku, la allahu lanya dibuang, nanti saya terangkan. Allati tangfaku, lanya di dalam kurung, dikasih bunderan, nanti akan saya terangkan. La allahu bilala, insyaallah redaksinya itu tanpa la. Allati tangfaku, nanti saya terangkan. Allati tangfaku kang dadi kapecat, anha saking masyakot opal ibadah tu ibadah, ghaliban ing dalam kaprai. Allah taala tati maro tiba, iku ing atase telu piro-piro tingkatan, ngatasnya telu biro-biro derajat. Jadi halaman 65, faidah ula, faidah yang pertama, al-masyaku al-muqtadiyatu litakhfif, kesulitan-kesulitan yang mengharuskan untuk mendapatkan keringanan, atau kesulitan-kesulitan yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan keringanan. Perlu diketahui bahwa al-masyakot atau masyakot bentuk kesulitan, bentuk kesulitan, bentuk kenyamanan, bentuk kenyamanan, kurang nyaman atau kesulitan, suatu yang sulit untuk dihadapi. Iku jenenge masyak utawa al-masyaqqatu. Al-masyak utawa masyaqqat. Al-masyak utawa al-masyaqqat, kesulitan. Itu kalau dalam kaidah fikih, dalam asbah wa nadhair atau dalam fawaidul janiyah, itu seperti yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, al-masyaku ala kismaini atau al-masyaku ala dormaini. Bentuk kesulitan, bentuk kerumitan itu ada dua macam. Yang pertama, al-masyak, al-masyakotu, Jadi masyakot itu sekali lagi al-masyakot atau al-masyakotu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-masyakotu yang la tangfakku anhal ibadah. Yang la tangfakku anhal ibadah. Al-masyakotu sing la tangfakku anhal ibadah. Maknanya adalah masyakot yang tidak dapat menggugurkan kewajiban. Masyakot yang tidak bisa menggugurkan kewajiban atau menggugurkan ibadah. Masyakot yang tidak bisa menggugurkan ibadah. Kesulitan yang tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan suatu ibadah. Atau masyakot kesulitan yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Kalau dalam Fawaidul Janiyah itu diterangkan waqala as-suyuti al-masyaku ala qismaini qismun la yu'athiru fi isqatil ibadah kama syaqatis safari lil haji wal jihad wa alami haddi zina wa nahwihi idh la infikaka lil ibadah anha. Maksudnya masyakot yang pertama adalah masyakot sing latang faku anhal ibadah, masyakot yang tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah, masyakot atau kesulitan yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan dalam ibadah. Misalnya rasa lelah ketika melaksanakan perjalanan haji. Perjalanan haji itu bukan perkara yang mengasyikkan, bukan perkara yang menyenangkan. Tapi ketika seseorang itu melaksanakan haji, berbagai rintangan, banyak rintangan yang ia hadapi, yo kepanasan, yo kepegelen. Tetapi kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan ibadah haji ini tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban haji itu sendiri. Rasa capek dan ketakutan dalam peperangan ini juga tidak dapat menggugurkan kewajiban melaksanakan jihad. Jadi menurut Asy-Syuyuti, masyakot yang semacam ini sudah merupakan tabiat dasar dan konsekuensi dari jenis pekerjaan yang dilakukan. Artinya kewajiban melaksanakan haji hanya dapat terlaksana jika telah melewati kesulitan-kesulitan berupa rasa lelah, capek dan sebagainya. Wong haji iku ya mesti rekoso, ora ono wong haji kok gak rekoso, mesti pegel, mesti kepanasan. Perjalanan haji itu perjalanan yang sulit. Pasti orang yang melakukan itu akan memperoleh kesulitan-kesulitan, pegel, panas. Nek perjalanan mengasyikkan iku ya tamasya iku. Tamasya iku utawa rekreasi. Rekreasi ku mesti enak, rekreasi uga enak itu jenenge duduk rekreasi. Jadi pertama masyakot yang pertama, jenis yang pertama iku sing la tangfaku anhal ibadah atau la yu'athiru atau la yu'thiru fi isqatil ibadah, yang tidak bisa menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah atau tidak bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Lah kemudian masyakot yang jenis yang kedua seperti yang tertulis dalam kitab ini, jadi sing al masyakotu sing tulisannya nang kuno alati latang faku iku ora ono lae. Jadi yang dibahas di sini itu al masyakotu sing tang faku anhal ibadah. Jenis masyakot yang kedua itu adalah masyakot atau al masyakotu sing tang faku anhal ibadah. Sekali lagi al-masyakotu sing tangfaku anhal ibadah. Al-masyakotu sing tangfaku anhal ibadah itu apa? Al masyakotu sing tanfakku anhal ibadah itu adalah masyakot yang dapat menggugurkan kewajiban ibadah. Masyakot yang dapat menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah, atau masyakot yang dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Lah, masyakot sing tangfaku anhal ibadah ini ghaliban ala thalathati marotiba. Menurut kebiasaannya, menurut ghalibnya adatnya, ini terbagi menjadi tingkatan. Yang pertama masyakotun, rupane masyakotin, rupane masyakotin, adadak nubadal, ya am masyakotin. Rupane masyakotin, masyakot, adhimatin kang gede, kang agung, kodihatin kang nyacataken, kodihatin kang nyacataken, kodihatin kang nyacataken, kamasyakotil khaufi kaya dene masyakot wedi, kamasyakotil khaufi kaya dene masyakot wedi, alan nufusi ingatase, alan nufusi ingatase nyawa, wal atrofi lan anggota tubuh, wa manafi'il a'do'i lan piro-piro kemanfaate anggota. Fahya mongko utawi masyakot adhimah kodikah ila akhirihi, iku mujibatun majibaken, litakhfifi maring ngentengaken, utawa litakhfifi maring oleh keringanan. Watarkhisi lan majibaken nompo kemurahan, kot'an kelawan pasti. Lianna khifdun nufusi krono saktemune ngrekso nyawa, wal atrofi lan pira-pira anggota tubuh, liko mati masolihid dini krono jumenengaken kemaslahatane agomo, iku aula luwe utomo minta ridhiha tinimbang mentoaken khifdun nafas wal atrof lil fawati maring pot fi ibadatin ing dalam ibadah. Yang pertama masyakot sing tanfaku anhal ibadah, masyakot yang dapat menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah, atau masyakot yang dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan ibadah. Jenis yang pertama adalah masyakotun sing adhimah, masyakotun yang sangat berat dan umumnya sulit untuk ditanggung, seperti rasa khawatir akan keselamatan jiwa, harta, keturunan, organ tubuh, atau hal-hal mendasar lainnya. Pada taraf inilah syariat memberlakukan keringanan hukum, atau syariat memberikan fasilitas rukhsah atau keringanan. Sebab menurut Imam Asy-Syauyuti, pemeliharaan jiwa, memelihara jiwa, khifdun nafas, memelihara raga untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan sama sekali. Artinya, jika ada umat Islam masih dipaksa melaksanakan kewajiban yang sebenarnya sudah tidak mampu untuk dikerjakan, maka akan berakibat fatal pada keselamatan jiwa maupun keselamatan anggota tubuhnya. Hal ini tentu akan membuat kewajiban itu sendiri menjadi terbengkelai, dan membuat kewajiban itu sendiri menjadi terbengkalai dengan diperlakukan rukhsah, maka kewajiban tersebut tetap bisa terlaksana. Jadi masakot yang jenis yang pertama, masakot jenis pertama dari masakot sing tangfaku anhal ibadah, masakot yang dapat menggugurkan kewajiban, masakot yang dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan. Jenis yang pertama adalah masyakot sing adhimah. Masyakot sing adhimah. Adhimah iku agung. Adhimah iku agung. Agung atau masyakot yang sangat memberatkan. Jadi masyakot adhimah, masyakot yang memberatkan seperti kekhawatiran atas keselamatan jiwa, anggota tubuh maupun harta. Masakot ini bisa menyebabkan tahfif atau keringanan, bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan tahfif atau keringanan. Jadi sekali lagi, masakot sing adhimah ini adalah masakot yang menyebabkan seseorang mendapatkan tahfif atau keringanan dari syariat. Alasannya apa? Sebab menurut syariat, menjaga keselamatan jauh lebih penting daripada melakukan ibadah yang mengancam keselamatan jiwa atau mengancam anggota tubuh. Jadi itu. Selanjutnya, masaqotun khafifatun. Masaqotun khafifatun atau masyakotin, nek dadatene batal mau berarti ya masyakotin. Masyakotin rupane masyakot khafifatin kang enteng. La waqa kang ora ana arti iku maujud laha maring masyakot khafifah kaadna waja'in. Kaya dene luweh asor-asore loro driji wa adna sodain lan luweh andap-andape ngelu firroksi yang dalam sirah. Fahadha mongko utawi ikilah masyakot khafifah iku la ataro ora ana labet iku maujud lahu maring la ataro. Fahadha mongko utawi ikilah masyakot khafifah iku la ataro ora ana labet iku maujud lahu kedue hadha wala iltifata lan ora ana noleh iku maujud ilahi maring hadza li anna tahsila masalihil ibadah krana satemene ngasilaken ibadah ya aula iku luwih utama min taf'i mithli hadhil mafsadati saking nolak sepadane ikilah mafsadah atau kerusakan. La atharo kang ora ana labet iku maujud lahu kedue mafsadah. Masakot sing tangfaku anhal ibadah yang nomor dua, jenis masakot sing tangfaku anhal ibadah yang nomor dua adalah masakot sing khafifah, masakot sing ringan, masakot yang ringan seperti sakit gigi, sakit kepala, sakit gigi, sakit kepala yang ringan. Apalagi pilek, batuk, ini termasuk kategori masakot sing khafifah. Diterangkan dalam kitab ini, masakot khafifah ini tidak mempengaruhi ibadah. Tidak mempengaruhi ibadah, artinya masakot sing khafifah ini tidak termasuk masyakot yang maqdiyah al-muqtadiyah litakhfif atau tidak termasuk masyakot yang mengharuskan seseorang tersebut untuk mendapatkan keringanan. Ya ngelu, jadi ngelu itu ya potensi untuk mendapatkan keringanan. Cara ngelu ya mesti oleh keringanan. Tapi sekedar masyakot ngelu enteng. Ngelu mung sekedar ngelu tok ngelune enteng kurang ngopine gurung ngopi sen ngelu jeneng wong gurung ngopi biasane ngopi wayahe ngopi gurung ngopi ngelu nglakoni salat Tapi masyarakat ngeluh sing koyok ngene, iki ndak bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Iki karena jenisnya masyarakat sing khofifah. Memang benar ini termasuk masyarakat sing tangfakuan hal ibadah. Potensi mempunyai potensi untuk menggugurkan ibadah, mempunyai potensi untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Tapi karena khofifah, kualitasnya itu rendah. Yo ngeluh-ngeluh to loro cantengen. Drijine loro. Cantengen. Cara-cara salat ambek sikil cantengen yo ora apa-apa, mujik. Mujik kuat cek iso kok, ndak ada efek sama sekali. Maka masyakot sing khafifah ini tidak bisa mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Yang nomor tiga, masyakotun mutawaswitotun, masyakotin mutawaswitotin, mutawaswitotin masyakot, musyakotin rupane masyakot, mutawaswitotin kang sedengan. Baina hatainil martabaita ini yang dalam antarane iki-iki derajat loro atau tingkatan loro. Fama mongko utai perkara dana kang mergi apa ma minal martabati saking tingkatan al-ulya kang luhur. Au jaba mongko wajibaken apa ma takhfifa ing keringanan. Au minat dunia utawa saking kang asor utawa marang kang asor. Lam yujib mongko ora wajibaken. Lam yujib mongko ora wajibaken apa ma hu ing takhfif. Kakhima kaya dene lara panas khafifatin kang enteng. Wa waja idrosi lan lara gusi. Al yasiri kang sedidik. Wama utawi perkara utawa masyakot tarot dada kang mider-mider fi ilhaqihi ing dalem madhaaken ma bi ayyihima kelawan dindine ulya lan dunia ukhtulifa mongko dan persulayaken apa fihi taradud. Masyakot yang nomor tiga termasuk dari jenis al sing tangfaku anhal ibadah, termasuk masyakot sing tangfaku anhal ibadah, pembagian tangfaku anhal ibadah, masyakot yang berpotensi untuk mendapatkan keringanan atau berpotensi menggugurkan ibadah adalah masyakot sing mutawasitoh, masyakot tengah-tengah. Masyakot tengah-tengah di antara masyakot jenis pertama yakni masyakot adhimah dan di antara masyakot yang kedua atau sing khafifah. Nang kene nek keterangane ini, bila masyakot ini lebih mendekati pada masyakot yang pertama, masyakot sing adhimah, maka termasuk masyakot al-muqtadiyah litakhfif atau masyakot yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan keringanan, masyakot yang bisa untuk dijadikan alasan untuk melaksanakan keringanan dalam ibadah. Dan ketika masyakot tersebut lebih mendekati masyakot yang kedua, yakni masyakot sing khafifah, maka masyakot tersebut tidak bisa menggugurkan ibadah, tidak bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Jadi itu. Selanjutnya yang kedua, al-fa'idatu athaniyatu. Al-fa'idatu athaniyatu tegese utawi iki iku fa'idatu fa'idah. Al-fa'idatu tegese utawi iki iku al-fa'idatu fa'idah athaniyatu kang kaping pindho. Kala ngendika sinten Syekh Izzuddin bin Abdissalam, takhfifatu syar'i utawi pira-pira bentuk keringanan. Takhfifatu syar'i utawi pira-pira bentuk keringanan ing dalem syara. Sittatu anwa'in iku 6 pira-pira macem. Al-awwalu utawi kang pertama iku takhfifu isqatin. Keringanan ing dalem gugurakan. Keringanan ing dalem gugurakan. Kais kotil Jum'ati kaya dini gugure Jum'at, gugure ngelakoni sholat Jum'at, wal haji lan haji, wal umrati lan umroh wal jihadi lan jihad fil a'dhari sebab piro-piro udhur. Faedah yang kedua ini adalah menerangkan pengendikannya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Tafifatu syar'i sittatu anwa'in, bentuk-bentuk keringanan dalam syarak. Bentuk-bentuk keringanan dalam syarak ini terbagi menjadi enam. Yang pertama adalah tahfif iskot. Tahfif iskot. Jadi faedah yang tsaniyah, faedah yang kedua, faedah yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam membahas tahfifat atau keringanan-keringanan, membahas keringanan-keringanan ditinjau dari bentuknya. Di sini Syekh Izzuddin bin Abdissalam menerangkan bahwa keringanan-keringanan dalam syariat itu ada enam macam. Yang pertama adalah tahfif iskot. Tahfif iskot ini seperti gugurnya kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Gugurnya melakukan kewajiban sholat Jumat karena ada udzur. Wae dino Jumat tibane loro. Wae dino Jumat tibane loro, mencret, mencret, mencret, mencret, mencret. Bolak-balik nang kamar mandi, balik-balik nang WC, terus sampai dia mempunyai keyakinan, aku engko nek budal nang sholat Jumatan jelas aku ora iso nglakoni sholat Jumat. Situ aku engko sapa WC terus. Maka gugur baginya untuk melaksanakan sholat Jumat dan dia hanya berkewajiban melaksanakan sholat duhur. Kemudian bentuk tahfif iskot ini contohnya juga kewajiban haji bisa gugur. Kewajiban haji ini bisa gugur karena ada beberapa alasan. Salah satunya tidak ada kendaraan sama sekali, tidak ada mode transportasi yang digunakan untuk mencapai Arab. Untuk mencapai Arab atau mungkin seperti contoh yang saat ini pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota, atau pemerintah Saudi melarang seluruh jamaah haji asal Indonesia. Maka kewajiban haji, walaupun sekarang kita mampu untuk melaksanakan haji duwe ongkos, duwe-duwe, kanggo budal, tapi pemerintah Arab Saudi tidak memperbolehkan, tidak memberikan kuota, kendaraan tidak bisa ke sana, maka kewajiban haji bagi kita tahun ini gugur. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya jihad. Jihad, waya jihad tibane loro. Waya jihad tibane loro. Tibane gak kuat atau tiba-tiba lumpuh. Maka kewajiban untuk melaksanakan jihad bagi orang tersebut gugur. Kemudian selanjutnya asani utawi kang kaping pindho iku tahfifu tangkisin. Iku tahfifu tangkisin, keringanan ing dalem ngurangi, ing dalem bentuk ngurangi. Kal kosri kaya dene kosor. Dini contohnya adalah kosor. Jenis tahfif yang kedua adalah tahfif tangkis, keringanan dalam bentuk tangkis, mengurangi. Yang semula kewajiban melaksanakan sholat duhur petang rokaat, krono ngelakoni safar atau krono dalam bepergian jauh, dia ini diperkenankan untuk melaksanakan sholat duhur hanya dua rokaat, diniati kosor. Boleh untuk melaksanakan sholat asar yang semula empat rokaat dilakukan dengan dua rokaat. Ini adalah salah satu bentuk tahfif atau keringanan dalam bentuk tangkis atau pengurangan, termasuk tahfif keringanan dalam bentuk tangkis atau pengurangan, pengurangan jumlah rokaat. Selanjutnya asal itu tawi kang kaping telu iku tahfifu ibdalin, keringanan yang dalam bentuk ganti. Kaib dalil wudhu iku dene ganti wudhu wal ghusli lan atus bitayamumi kelawan tayamum wal qiyami lan ngadeg fis sholati ing dalem sholat bil qu'udi kelawan lungguh wal ittijai lan turu miring wal ima ilan isyarah wasyami wasyami lan kaya dini poso bil it'ami kelawan aweh mangan. Yang nomor tiga adalah tahfif ibdal, bentuk keringanan dengan mengganti, bentuk keringanan dengan mengganti, atau bentuk keringanan dalam bentuk pergantian atau penggantian. Contoh nangkene kaya apa? Wong iku nalikane sholat termasuk rukun sholat itu adalah al-qiyam, ngadeg, berdiri. Nah ketika seseorang itu dalam keadaan tertentu yang mana dia tidak bisa untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, loro loro utawa sikile nangkene iki mari kecelakaan, loro gak iso digawe ngadeg mung keselio kok, maka boleh kewajiban untuk melaksanakan sholat dengan berdiri diganti dengan duduk. Sing sakjane sholat iki kudu ambek ngadeg oleh diganti ambek lungguh. Lah ini termasuk bentuk tahfif sing ibdal. Contoh meneh wong bayar kafarot. Contoh meneh wong bayar kafarot. Dek kafarot jane kena merdekano budak ra mampu dek. Maka kewajiban kafarotnya adalah dengan berpuasa. Lah gak mampu yoan, maka dia mendapatkan keringanan. Kafarat yang semula dengan puasa dengan siam bisa diganti dengan al-it'am, memberikan makan 60 orang fakir miskin. Contoh lagi untuk tafif ibdal ini adalah sholat boleh dengan cara itijak turu miring oleh ketika dia tidak kuat melaksanakan sholat dengan berdiri, tidak kuat melaksanakan sholat dengan duduk. Arabi utawi kang kaping papat iku takhfifu takdimin, keringanan yang dalam bentuk disiakan. Kaljam iku yadinin jamak wa takdimi zakat ilan disiakan zakat alal khawli ngatasi tahun wa zakatil fitri lan zakat fitri fi ramadhan yang dalam ulan ramadhan wal kafaroti lan ulan wal bayar kafarot alal muhtini ngatasi wong kang nerjang sumpah. Yang nomor 4 adalah takhfif ibdal. Takhfif takdim. Takhfif takdim. Keringanan dalam bentuk mendahulukan. Keringanan dalam bentuk mendahulukan ibadah tersebut. Contoh koyok jamak takdim. Jamak takdim. Jane sholat asar ya kudu dilakoni onok waktu sholat asar kira-kira saiki jam telu. Krono iki dalam bepergian jauh. Oleh yang lakoni sholat iku didisekno, diawali, dilakoni onok sholat duhur. Boleh. Lah ini bentuk keringanan dalam bentuk takdim, mendahulukan untuk melaksanakan ibadah tersebut sebelum tiba waktu kewajibannya. Contoh meneh kaya zakat fitrah. Zakat fitrah iku wajib dilakoni jane iku ya pas wayahe dhek menangi kewajiban iku pas wayahe ghurubu syams wulan ramadhan iku wis mulai wajib. Tapi boleh dia itu melaksanakan melaksanakan zakat fitri itu mulai tanggal 1 Ramadan. Tanggal Ramadan itu rapopo. Jadi waktu wajibe ngelakoni zakat fitrah itu ya mulai ghurubu syams surupe serengenge ulan Ramadan sing terakhir, dan dia mempunyai kelebihan makanan, mempunyai kelebihan bahan pokok. Itu waktu kewajibane. Isuk sampai sak durunge imam ngelakoni sholat idul fitri iku waktu wajibe. Tapi seseorang itu boleh untuk melakukan zakat fitrah tersebut sebelum waktu diwajibkan atau waktu wujub ket siji Ramadan oleh zakat fitrah dan sah. Selanjutnya al-khamisu tawi kang kaping 5 iku tahfifu takhirin, keringanan yang dalam bentuk ngakhirakan ibadah. Kal jam'i kaya dinin jamak Takhiri Ramadhan lan ngakhiraken nglakoni poso Ramadhan lil maridi maring wong kang loro. Wal musafiri lan musafir. Takhiri sholat lan ngakhiraken sholat fi haqqi mustahilin. Ing dalam wong wong dalam hake wong kang ketungkul. Bingko dihurikin kelawan nyelamatakan wong kang kerem. Au nahwihi utawa sepadane hurik. Minal adhari bayani saking pira-pira udur. Yang kelima adalah tahfif atau keringanan dalam bentuk mengakhirkan melaksanakan ibadah, mengakhirkan melaksanakan ibadah dalam waktunya. Ya, contohnya kok, contohnya kayak apa? Contohnya kok jamak takhir. Sholat duhur, iku ya kudu dilakoni onak sholat duhur. Gak oleh dilakoni onak sholat asar. Jadi ketika sudah masuk waktu duhur, kita wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Ora oleh dilakoni onak waktu atau duhur iku jane setengah rolas. Setengah rolas sampai setengah telu. Gak oleh sholat duhur iku dilakoni jam 4. Gak oleh sholat duhur iku dilakoni jam 5. Tapi karena dalam bepergian, dalam perjalanan jauh, maka boleh dia melaksanakan sholat duhur di jam 4 sore atau setengah 5 sore dalam bentuk jamak takhir bersama sholat asar. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku tahfifu tarkhisin. Keringanan yang dalam bentuk kemurahan. Kasolatil mustajmiri kaya dene ke sholate wong kang peper. Ma bagi yatin najwi sertane isih tetepe najis. Wasyur bil khamri lan ngombe khamr lil husati kedue wong kang keseretan. Kedue wong kang keseretan wa akli najasati lan mangan najis litadawi krana pengobatan. Yang keenam adalah tahfif tarkhis, keringanan dalam bentuk rukhsah. Rukhsah iku apa engko ana keterangane? Rukhsah tahfif dalam bentuk tarkhis kemurahan atau dalam bentuk rukhsah. Contohnya kaya sholatil mustajmiri. Contohnya mene kaya dene wong sing nalikane keseretan. Mari mangan gak enek ngombe, lali gak golek ngombe, keseretan. Keseretan wong nek keseretan iku nek nemen ya ora iso ambekan. Piye ngilangi keseretan ya dombeni. Sedangkan dia tidak mempunyai air. Ada hanya air, air yang memabukkan, enek khomer tok, maka boleh dia minum khomer tersebut, boleh ketika lil husoh, ketika dalam keadaan keseretan, hanya sekedar untuk menghilangkan penyumbatan yang menyumbat di kerongkongan karena keseretan iku tok. Ngene wis keseretan ilang ya sekali ngombe meneh. Jadi iki jenenge takhfif tarkhis. Tarkhis atau keringanan dalam bentuk rukhsah. Nanti kaitannya dengan rukhsah kan saya terangkan. As-sadisu tawi kang kamping wa zadala nambahi sinten al-ala'i imam al-ala'i nau'an ing werna sabian kang kaping 7 wa huwa utawi nau'an sabian iku takhfifu taghyirin, takhfif ing dalam bentuk berubah. Takhfifu taghyirin ing dalam takhfifu taghyirin, keringanan ing dalam bentuk owah utawa ngowahi. Kata hir salat iki kaya dene owahe salat fil khaufi ing dalam salat syiddatil khauf. Nah, Imam Al-Ala ini memberikan perincian lagi, menambah keterangannya Imam Syaizuddin bin Abdissalam terkait tahfifatus syar'i. Kalau tahfifatus syar'i munggoe Syekh Izzuddin bin Abdissalam iku ana 6. Ya, Imam Al-Ala ini nambahi satu lagi, jadi 7. Apa iku? Yani tahfif tahyir, keringanan dalam bentuk perubahan, berubah bentuk. Contohnya kayak ngelakoni sholat. Nah, sholat itu ya seperti yang kita lakukan, ya nak ruku, nak sujud, yang ngenteni, nak sholat jamaah ya kudu bareng imam, kudu bareng imam. Nah, sholatnya ya kudu gak oleh melayu, kudu meneng, gak oleh obah, gak oleh ngelakoni gerakan-gerakan yang potensi membatalkan sholat, itu raulah, itu dalam keadaan normal. Tetapi dalam keadaan yang tidak normal, seperti seseorang dalam keadaan berperang, ketika musuh sudah menyerang, musuh sudah berada di antara kita, sudah iltiham, perang itu sudah iltiham, berkecamuk, maka kita itu boleh melaksanakan sholat dalam keadaan yang memungkinkan, berjalan atau mungkin dalam keadaan merangkak oleh. Ini sholat dalam keadaan syiddatil khauf boleh. Jadi modelnya sholat sholatul khauf itu modelnya onok telu nih munggu Imam Syafi'i. Bentuknya banyak. Insya Allah 16 atau berapa kalau Imam Syafi'i itu merekomendasikan tiga. Enak insya Allah jenenge sholat dhatir rikok taupo. Nah itu kaitan dengan perubahan bentuk sholat yang semula ya khusyuk ruku sujud. Tetapi dalam keadaan tertentu sholat syiddatul khauf ini boleh dilakukan dalam keadaan apapun yang memungkinkan dia untuk melaksanakan sholat dan dia selamat dari terjangan musuh atau selamat dari tembakan musuh. Ini sholat dilaksanakan dalam keadaan berperang. Selanjutnya halaman 67 Ar-Rukhsah. Ar-Rukhsah utawi rukhsah iku aksamun macam-macam. Al-faidatu utawi iki iku faidah asal satu kang kaping telu. Ar-Rukhsah utawi pira-pira rukhsah utawi pira-pira bentuk kemurahan iku aksamun macam-macam. Rukhsah iku apa? Sudah saya janjikan tadi terkait dengan rukhsah. Rukhsah itu adalah kalau menurut bahasa rukhsah itu kalau menurut bahasa adalah as-suhulah. Maknanya ku suhulah. Jadi rukhsah itu kalau lughatan menurut bahasa iku as-suhulah. Suhulah iku gampang. Suhulah iku gampang. Mudah. Sedangkan kalau menurut syarak rukhsah itu adalah taghayyurul hukmi. Taghayyurul hukmi insyaallah di usul fikih di Miftahul Usul itu juga ada insyaallah, juga ada pembahasan ini. Yang dinamakan rukhsah menurut istilah syarak, istilah fikih iku taghayyurul hukmi. Owai hukum, perubahan hukum min su'ubatin ila suhulatin. Min su'ubatin ila suhulatin. Dari yang semula sulit kepada mudah. Ma'akiyami sabab al-hukmi al-asli. Yang dinamakan rukhsah menurut istilah adalah perubahan hukum dari yang semula sulit untuk dilaksanakan menjadi mudah disebabkan adanya kesulitan. Disebabkan adanya kesulitan dalam melakukan hukum asal. Ini yang dinamakan rukhsah. Sekali lagi, ini yang dinamakan rukhsah. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ma yajibu fi'luhu. Ma yaiku rukhsah, yaiku perkara yajibu kang wajib apa fi'luha nglakoni rukhsah. Kaklil maitati kaya dene mangan badang lil mutiri kedue wong kang kapeksan. Kedue wong kang kapeksan wal fitri lan mokel liman kedue wong khofa kang khawatir sapa man al halaka ing mati utawa mampus. Lihola batil ju'i krana nglindhe luweh. Krana nglindhe luweh utawa kleson. Wal atsyi lan ngelak. Wa ing kana senajan ana sapa man iku mukiman wong kang mukim sahihan kang sahih kang sehat. Wa isa ghatil husati lan keseretan. Wa isa ghatil husati lan keseretan. Bil khamri. Wa isa ghatil husati lan apa? Wa isa ghatil husati. Se. Glontoraken keseretan. Wa isa ghatil husati lan glontoraken keseretan bil khamri kelawan khamar. Iki maksudnya ngene. Maksudnya rukhsah, hukume nglakoni rukhsah iku macam-macam. Ada yang pertama wajib untuk melaksanakannya. Wajib untuk melaksanakannya. Jadi hukum rukhsah iku yang pertama wajib untuk melaksanakannya, wajib untuk melakukannya. Wajib ngelakoni rukhsah, wajib ngelakoni bentuk keringanan tersebut. Semisal apa? Semisal orang dalam keadaan hampir mati karena dia kaliren. Wis telung dino ramangan tibane nang kono ana batang. Yaitu yang berpotensi untuk nyambung nyawa itu ya mangan batang itu, maka wajib untuk melaksanakan wajib makan bangkai. Tidak bisa untuk dia beralasan A, I, U, wah, aku makan batang, tadi gini. Lah, makan batang itu salah satu kesempatan untuk melangsungkan atau menjaga nyawa. Kita itu wajib untuk hifdun nafsin, jaga nyawa itu wajib, hukumnya wajib. Maka boleh kita itu makan bangkai. Makan bangkai itu termasuk rukhsah keringanan bagi orang yang terpaksa, bagi orang yang mengalami udur, ora ono panganan sama sekali, boleh dia itu makan bangkai. Apalagi dia itu sudah hampir hampir mati, maka wajib untuk melakukan rukhsah bentuk keringanan makan bangkai, makan bangkai. Jadi itu selanjutnya ma perkara yundabu kang dan sunata kenopo filu hang lakoni ma kal kosri koy dene kosor fis safari eng dalam pelungan wal fitri lan mokel liman kedwi wong ya syuku kang abot alai ngatasi ma opa somu poso fis safarin eng dalam pelungan au marodin utawa loro wal ibroti lan ngedemakan biduhri eng dalam waktu duhur wan nadori lan ningali lan maktubati mareng wong wadon kang den lamar. Yang nomor dua adalah rukhsah, hukum rukhsah. Yang kedua adalah sunnah untuk dilaksanakan. Jadi sunnah dilaksanakan, karena sunnah nek dilakoni iku yo api oleh ganjaran, gak dilakoni yo oleh siksa. Jadi hukum melaksanakan rukhsah, hukum melakoni rukhsah bentuk keringanan. Yang kedua adalah hukumnya sunnah. Ini contohnya adalah qasar, ngosor sholat, ngosor sholat iku sunai yo dilakoni. Nang Jogja WDW iku oleh rukhsah keringanan. Piye antarane dilakoni ngosor sholat, jamak sholat, utawa ngelakoni sholat itmam, apik ndi? Apik ngelakoni sholat dengan kosor atau dengan jamak daripada melaksanakan sholat bil itmam atau dengan sempurna. Selanjutnya ma yubahu kasalami, ma iku yaiku perkara utawa rukhsah utawa rukhos yubahu kang mubah apa ma yubahu kang dan menangakan uto dan mubahakan apa maka salami kue dinakat salam. Sing nomor papat ma yaiku perkoro al aula utawi kang lue utama iku tarku tinggal ma kal masih kue dini ngusap alal khufi ngatasi muzah wal jam'i lan jamak wal fitri lan mokel liman kedwi wong layat todoro rukang ora nompo bahaya sopoman utawa layat todoro hurakang ora nompo bahaya sopoman. Sing nomor lima ma yaiku perkara utawa rukhos yukrohu kang den makruhaken apa makal kosri kaya dene kosor fi aqallin ing dalem luwih sedidik fi aqallin ing dalem luwih sedidik min thalathati marhala ing dalem telu pira-pira marhala. Itu saja mungkin materi pada pagi hari ini, materi kaidah fikih. Semoga apa yang kita pelajari oleh Allah senantiasa diberikan barokah, keberkahan ilmu kita. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.